Tentu bareng bersama SNP Indonesia ada Esa Shooting, juga ada Devi Aldiva New Palapa. Bu, yeah. Terima kasih. Coba saya minta tepuk tangannya GBK Community. Alhamdulillah.